وصحبه ومن والاه أما بعد، حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallam man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhthub fahuwa kamathalil himar yahmilu asfara والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara di hari Jumat, yani ketika Jumatan, sementara imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang memikul buku. Dia bawa buku tapi tidak tahu apa isi kitab itu, hanya bisa membawanya. Dan yang berkata kepada temannya, diam, maka tidak ada Jumat baginya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi. Man takallama yawmal jumu'ah wal imamu yakhthub. Ini hal kondisi imam sedang menyampaikan khutbah. Hadis ini menjelaskan hukum berbicara di tengah-tengah khutbah. Ini sedang ada khutbah, imam masih berbicara menyampaikan khutbahnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyamakan atau menyerupakan orang yang berbicara di khutbah Jumat seperti himar, keledai. Disebut demikian karena ma'ruf keledai, himar, binatang terbodoh, sehingga dijadikan contoh atau permisalan tentang kebodohan Yahudi. Allah sebutkan demikian, ladina yahmiluna taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu biayatillah. Mereka membawa Taurat tetapi tidak mengamalkannya. Tahu Taurat apa isinya, mereka pelajari, mereka fahami, tapi praktek dan pengamalan nol. Maka tidak ada ubahnya, mereka seperti himar, keledai, memikul buku. Padahal kitab itu ilmu isinya sedemikian rupa banyaknya, tapi keledai mana faham apa isi kitab itu, dia hanya bisa bawa. Sama seperti itu Yahud. Begitu pula dalam hadis ini, kamathalil himar yahmilu asfara, yang menyamakan sifat kesamaan antara yang berbicara ini di Jumat dan keledai adalah tidak bisa mengambil manfaat ilmu yang disampaikan padanya. Dia hadir, dia ada, duduk di bawah mimbar, disampaikan nasihat, ilmu, mau'idhah dalam khutbah. Tetapi dia gak bisa ambil manfaat. Bagaimana bisa ambil manfaat? Dia berbicara. Maka seperti itu pula keledai sama. Ada kitab padanya, di pundaknya, dia pikul dengan kekuatannya, tapi gak ada bisa mengambil manfaat dari ilmu yang tertulis dalam kitab itu. Dan yang mengatakan kepada temannya, ansit, diamlah, maka tiada Jumat baginya. Diamlah, dia katakan itu dengan tujuan supaya temannya ini mau mendengarkan khutbah. Mungkin yang ini sedang bicara, apa ngobrol ini itu, maunya dia mengingatkan, dengarkan khutbah. Maka dia katakan, diam. Yang mengatakan diam itu sendiri tidak ada Jumat baginya. Maka ada tiga tingkatan yang pertama diam, yang kedua mendengar, yang ketiga mendengar sembari faham dan bisa mengambil manfaat dari yang dia dengar. Laisat lahu Jum'ah, tidak ada Jumat baginya. Ini ada kemungkinan nafyul wujud, tidak ada wujud Jumat baginya, atau nafyus sihah, ini Jumat ada baginya karena dia lakukan tapi enggak sah, tidak sah Jumatnya, tidak teranggap. Atau nafyul kamal, Jumatnya sah namun tidak sempurna, tidak sempurna sehingga berkurang banyak fadilah dan keutamaan Jumat darinya. Dari empat tingkatan ini atau empat makna nafi, kalau yang pertama nafyul wujud kurang tepat. Gak ada Jumat baginya, dalam arti gak ada wujudnya. Wujudnya ada, dia datang, dia duduk, dia sholat. Sehingga kalau nafyul wujud tidak, karena Jumatnya ada, dia lakukan. Yang kedua tidak sah Jumatnya. Ini ada kemungkinan diartikan tidak ada Jumat baginya, artinya tidak ada sah keabsahan Jumatnya. Ini yang dinafikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ada kesepakatan, hampir dikatakan kesepakatan di kalangan fuqaha, bahwa yang mengatakan diam ini Jumatnya sah, sehingga mau tidak mau harus diartikan tidak ada Jumat baginya, ini nafiyul kamal, sehingga tidak sempurna Jumat dia untuk mendapati pahala dan fadilahnya. Kenapa diartikan tidak sempurna? Karena pelanggaran yang dia lakukan bukan pada sholat. Sholatnya betul, layaknya sholat yang lainnya dia lakukan. Hanya saja itu di luar sholat ketika khutbah berlangsung. Dengan demikian, hadis mengancam, mencela, melarang untuk orang itu tersibukkan dari khutbah, tersibukkan dengan sesuatu yang lain. Karena kewajiban dia mendengar, memahami apa yang disampaikan dalam khutbah. Gak boleh tersibukkan dengan yang lain, termasuk yang menyibukkan dia berkata kepada temannya, diam atau dengarkan itu khutbah. Sama. Hal itu semua mengurangi kesempurnaan Jumatnya, walaupun sah Jumat dia, teranggap telah menunaikan Jumat, tetapi rugi besar karena fadilah dan pahalanya terlewatkan darinya. Diriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad, kata Hafidh, dengan sanad la ba'sa bihi. La ba'sa bihi, kalau secara letter lek, la ba'sa itu enggak apa-apa. Tidak mengapa. Hukum ini terkadang digunakan oleh para ulama hadis ketika melihat sanad untuk dia hukumi sahih berat, enggak mungkin. Hasan juga belum sampai ke sana. Tapi untuk dinyatakan dhaif juga enggak. Dhaif lemah juga enggak. Ini yang kemudian para ulama sebutkan hadis sama seperti orang sakit. Terkadang dokter misalnya untuk memvonis ini orang sehat, ya nggak mungkin, dia kondisinya memang sakit. Nah, ini ada satu keluhan pada dirinya, di tubuhnya. Tapi untuk dikatakan sakit ini parah ini harus oknam ini juga enggak. Nah, ini dia katakan. Gimana? Boleh pergi, boleh pulang atau mau aktivitas ini itu. Hati-hatilah. Jadi posisi antara sakit tidak, tapi ke, kalau kembali kepada hadis, dhaif tidak, tapi untuk sampai ke hasan juga enggak. Sehingga mereka katakan la ba'sa bihi, yakni bisa diterima. Walaupun kalau secara nilai hukumnya lebih dekat kemana? Lebih dekat kepada dhaif. La ba'sa bihi lebih dekatnya kepada dhaif ketimbang kepada hasan. Kenapa kalau begitu tidak dikatakan saja dhaif? Tidak. karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain sehingga terkatrol, terangkat, tidak sampai jatuh. Kamu kalau ada temanmu sakit, mungkin kakinya terkilir atau apa, untuk dikatakan pincang gak bisa jalan, enggak. Tapi dulu jalan sendiri apalagi lari gak kuat. Bisa kuat dengan dibantu, dibopong. Ayo, kamu pegang tangannya. Di satu sisinya, dia jalan sambil terpincang-pincang, tapi dipaksa bisa dengan bantuan. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Dengan bantuan dia bisa jalan. Begitulah. Hadis pun kurang lebih demikian. Makanya kemudian Hafidz katakan, la ba'sa bihi. Terbukti ini dikuatkan dengan lafaz riwayat yang berikutnya beliau bawakan. Wa huwa yufassiru haditha Abi Hurairah. Ditafsirkan pula dengan hadis Abu Hurairah. Fi sahihain marfu'an. Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Rasulullah SAW sebutkan, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad laghawt. Kamu katakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat sementara imam sedang khutbah, maka kamu telah laghu, sia-sia Jumatmu. Ini seperti beliau katakan, yufassir, menafsirkan riwayat yang pertama bisa dijadikan tafsiran terhadap hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Abbas tadi. Karena hadis Abu Hurairah bentuknya umum atau global. Rasul katakan laghu, dengan kamu berkata diam, sia-sia. Apa sia-sia ini, maknanya apa? Nah, ditafsirkan dengan riwayat Ibnu Abbas, maksudnya tidak ada Jumat bagimu. Itu artinya sia-sia. Apa artinya tidak ada Jumat bagimu? Tidak sempurna Jumatmu. Hilang atau berkurang banyak fadilah dan pahalanya. Itu arti dari lahaut. Dan begitulah hadis. Yang satu menafsirkan, memperjelas yang lainnya. Dua hadis ini, larangan dan peringatan keras dari berbicara saat imam khutbah. Karena Rasul perumpamakan seperti keledai yang membawa buku. Dan permisalan yang jelek itu sendiri menunjukkan larangan atau celaan terhadap perbuatan itu. Sengaja diberi permisalan untuk orang itu risih dan gak mau padanya ada sifat atau perbuatan itu, karena nanti akan sama seperti itu. Makanya di hadis lain misalnya di Bukhari, Rasul sebutkan, al-a'id fi hibatihi kal-kal yaqiq thumma ya'udu fi qai, yang kembali mengambil pemberiannya sama seperti anjing kembali mengambil muntahnya. Anjing ini muntah, tumpah keluar semua, kemudian dia kembali, dia jilati, dia makan itu muntahnya. Sama seperti itu orang yang sudah memberi, kemudian dia ambil kembali pemberiannya. Tentunya permisalan seperti ini Rasul berikan agar orang risih, nggak mau, maka tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Dalam hal ini kembali mengambil pemberiannya. Hadis menunjukkan pula boleh manusia itu dipermisalkan dengan binatang, tapi tujuannya adalah tadi untuk mengingatkan keras dari perbuatan tertentu agar mereka risih dan meninggalkan amalan-amalan tersebut. Sehingga perlu dibatasi dalam hal ini sesuai syariat yang mengajarkan kepada kita agar orang hakim, bijak di dalam penyampaiannya, dalam dakwahnya. Ketika Quran menyebutkan demikian, ya dia sebutkan. Hadis Rasul menyebutkan demikian, ya dia sampaikan. Enggak berarti kemudian misalnya ada orang enggak paham, sudah dia sampaikan, sudah dia ajari, masih enggak paham, kamu kayak himar, kayak keledai, enggak pantas, enggak boleh. Tapi permasalahan-permasalahan tertentu yang memang Allah atau Rasulnya menggunakan permisalan itu. Makanya dakwah atau pengajaran ilmu butuh ilmu. Tidak seperti sebagian orang yang hanya bermodal keberanian atau dulunya di dunia hitam, maksiat, dosa ini sudah dia lakukan. Mungkin dinasehati oleh sekelompok orang, ini didakwai, suruh ke masjid, suruh sholat, diingatkan gini-gini-gini, nangis, ya sudah. Dia tinggalkan maksiatnya, dia ke masjid, baru juga meninggalkan maksiatnya, disuruh dakwah, berdakwah kamu. Apa yang mau saya sampaikan? Ya, sampaikan dulunya kamu bagaimana, sekarang rajin ke masjid begini. Gak ada ilmu, pokoknya bicara. Orang gak punya ilmu, maju dia ke depan, di depan sekian jamaah, ada orang-orang tua, orang-orang yang berwibawa dan harusnya dihormati. Nah, udah dia maju, bismillah, alhamdulillah. Wahai jamaah sekalian, aku dulu himar, keledai seperti kalian, tapi alhamdulillah aku diberi hidayah oleh Allah. Lah yang lain, keledai berarti. Marah orang satu masjid sampai diusir, dipukuli, walhasil dakwah bukan dengan kejahilan, tapi dengan ilmu. Hadis juga menunjukkan kepada kita tidak boleh mendiamkan orang yang berbicara. Mendiamkan artinya menyuruh dia diam. Diam. Atau dengarkan. Enggak boleh. Karena hadis melarang. Dan sampai dikatakan tidak ada Jumat baginya. Pendalilan itu haram tidak boleh, terkadang dengan dosa yang disebutkan, terkadang orangnya yang melakukan tidak dapat pahala, diharamkan dari pahala, dinafikan pahala darinya seperti hadis ini, berarti perbuatan itu haram. Serupa dengan itu, perbuatan haram yang memiliki anjing, yang memelihara anjing. Rasulullah katakan berkurang setiap harinya dari pahala dia satu qirat atau dua qirat, padahal satu qirat itu segunung Uhud pahala. Berkurang setiap harinya yang memelihara anjing, berarti memelihara anjing hukumnya haram karena terbukti ternafikan darinya pahala. Sama seperti ini, ternafikan pahala darinya kesempurnaan Jumatnya, berarti berkata diam perbuatan yang haram. Tinggal permasalahannya, kalau dia tidak sampai berbicara tetapi dengan isyarat, dengan apa ya, ya dengan isyarat yang sekiranya orang paham, dia nyuruh diam. Misalnya di sebelah dia sedang berbicara, dia toleh dan dia katakan paham, suruh diam, berarti bolehkah kamu mengatakan demikian? Boleh. Kenapa? Karena yang Rasul katakan ansit, yang tidak ada Jumat baginya kalau dia sampai berbicara. Ma'ruf yang namanya pembicaraan lafat bil lisan, terucap dengan lisan, dengan kata-kata. Atau kamu jawil misalnya, hanya dia paham, dengarkan khutbah almarhum dengan isyarat, tidak mengapa, untuk mengingatkan orang yang sedang berbicara. Hadis pula menunjukkan tidak boleh berbicara saat khutbah berlangsung, walaupun itu ingkarul mungkar, walaupun yang kamu lakukan itu ingkarul mungkar, padahal itu amalan soleh, ingkarul mungkar, tapi berbicara dalam khutbah membuat jumatmu hilang kesempurnaannya. Ya banyak, selain kamu katakan diam, misalnya apa, ini orang sedang berbuat maksiat apa, kamu katakan lu nggak boleh begitu misalnya. Kamu ingkar mungkar menasihati, tapi nggak boleh karena kamu berbicara saat khutbah berlangsung, maka itu haram. Hadis ketika melarang berbicara dan berakibat tidak sempurna Jumat, apakah berarti pula tidak boleh dan haram menjawab salam? Orang masuk masjid menjawab assalamualaikum, khutbah sedang berlangsung, apakah juga enggak boleh kamu jawab waalaikumsalam? Naam, termasuk dari larangan hadis, karena itu pembicaraan, ada ucapan lisan yang kamu katakan waalaikumsalam, maka tidak boleh hatta menjawab salam, padahal itu hukum asalnya wajib, tetapi karena ini khutbah Jumat lain perkaranya, tidak boleh kamu menjawab salam. Bahkan para ulama sebutkan ini lebih lagi haramnya, karena hukum asalnya gak boleh yang datang ini masuk mengucapkan salam. yang berbicara saja mengatakan diam gak boleh, apalagi bagi orang yang salam kemudian kamu menjawab salamnya. Lebih-lebih lagi itu dilarang dan tidak boleh. Kalau salam tidak boleh atau menjawab salam tidak boleh, bolehkah mengulurkan tangan untuk berjabatan tangan? Ini karena dia datang misalnya ngelihat kamu, dia berikan tangannya, bolehkah kamu menerimanya untuk berjabatan tangan, salaman? Kalau semata-mata berjabatan tangan itu boleh. Hanya saja selesai Jumat, selesai sholat, kamu ingatkan dia bahwa yang semacam ini tidak boleh. Kamu masuk memberi salam, memecah konsentrasi orang. Akhirnya orang kalau gak sadar misalnya bisa menjawab waalaikumsalam, membuat orang terjatuh pada yang haram, gak boleh. Diingatkan, dinasehati. Serupa dengan itu, menjawab orang yang bersin di sebelahmu, wahing, dan alhamdulillah, gak boleh kamu katakan yarhamukallah. Sedang khutbah ada, karena ini ucapan dari kamu, yarhamukallah. Nah, maka semua ini haram dan tidak boleh dilakukan. Tinggal permasalahan sholawat kepada Rasul jika beliau disebut. Nah, ini si khotib. Rasulullah SAW, sebut nama Rasul. Dan diperintahkan jika Rasul disebut kita bersholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Wal bakhil man dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Dan Nabi katakan orang yang pelit hakikatnya yang aku disebut di depannya dan tidak selawat padaku. Maka kalau khatib menyebut nama Rasul atau Nabi, boleh untuk bersolawat. Kita bersolawat Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang semakna dengan itu. Boleh. Kenapa? Karena itu bukan pembicaraan, tetapi terkait khutbah. Berarti kamu respon terhadap khutbah, paham, mendengar khutbah yang disampaikan, ada nama Rasul, nama Nabi disebut, kamu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian perkara-perkara yang terkait langsung dengan khutbah boleh. Misalnya khatib berdoa, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, dan negeri kita diberi keamanan oleh Allah. Dia doa, maka kamu aminkan, amin. Kamu berkata sekarang, tapi boleh. Kenapa? Karena itu terkait khutbah, bukan di luar khutbah. Gak ada kaitannya dengan khutbah seperti tadi. Menjawab yang bersin, nyuruh orang diam, ini di luar khutbah. Adapun respon kamu terhadap khutbah, sholawat, ngaminkan, dan semisalnya itu boleh. Beda dengan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula menunjukkan ketika Rasulullah katakan kamu berkata diam kepada temanmu, tidak ada Jumat bagimu, sementara khatib sedang berkhutbah, imam sedang berbicara. Berarti kalau tidak sedang berbicara khatib, imam boleh berbicara, tidak ada larangan. misalnya duduk di antara dua khutbah, berarti tidak sedang khutbah imamnya, sedang diem, sedang duduk. Maka kamu gunakan kesempatan itu, misalnya nggak boleh bicara kalau sedang khutbah didengarkan, boleh saat itu, dan kamu tidak terkena ancaman hadis, jumatmu tetap sempurna karena kamu berbicara saat khatib tidak sedang khutbah. Karena yang Rasul katakan wal imam yakhtub, kamu berbicara itu sedang imam dalam keadaan khutbah, sekarang tidak sedang khutbah. Wal imamu yakhtub, imam sedang khutbah, ini umum, umum sesaat imam menyampaikan khutbahnya. Artinya khutbah ini istilahnya satu paket dari awal sampai selesai. Kenapa demikian? Karena sebagian memahami khutbah larangan ini ya saat imam khutbah saja. Kalau khutbahnya sudah selesai, masih berdiri tapi sedang doa misalnya, khutbah sudah selesai, di khutbah kedua misalnya sudah selesai khutbahnya, tinggal doa-doa saja. Si imam, si khatib berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, doa ini doa itu. Sebagian memahami ini sudah bukan khutbah lagi, maka berbicara boleh saat itu, dan itu tidak benar, tidak tepat. Karena satu paket khutbah sampai selesai, doa termasuk dalam khutbahnya. Nah, hadis pula berarti menunjukkan berbicara di luar khutbah Jumat boleh, karena yang Rasul larang dikala Jumatan, yaumal Jum'ah, ini hari Jumat sedang Jumatan. Maka kalau di luar Jumat ya boleh, ada ceramah, kuliah subuh, wa illa muhadharah, khutbah umum di walimah atau di apa, kamu ingin bicara sesuatu ke temanmu ini, itu boleh, enggak ada celaan, enggak ada larangan, enggak ada apa. Karena yang terkait hadis hanya di hari terkait khutbah Jumat. Kalau itu terkait khutbah Jumat, bagaimana dengan khutbah yang lain seperti istisqa, minta hujan, juga khutbah Id di Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, juga kusuf ketika terjadi gerhana, disyariatkan khutbah mengingatkan orang ini terkait yang terjadi. Fuqaha sebagian mengatakan na'am, hukumnya sama seperti khutbah Jumat, tetapi mereka katakan tidak wajib menghadirinya, tidak seperti khutbah Jumat, beda hukumnya. Maka mereka katakan jika hadir wajib diam, tidak boleh berbicara. Tetapi melihat dhahirnya hadis yang Rasul katakan Jumat, yaumal Jum'ah, ini hukum khusus terkait Jumat, bukan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya termasuk khutbah Id, khutbah istisqa, khutbah kusuf, bukan termasuk Jumat. Kenapa dibedakan? Ya karena kalau Jumat wajib dan Allah perintahkan untuk menghadirinya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada perintah untuk mendengar dan menghadirinya, beda dengan khutbah-khutbah yang lain. Oleh karena itu beda hukumnya. Sholat id misalnya, mungkin orang punya keperluan tertentu, gak ingin mendengarkan khutbah, habis sholat pergi pulang, boleh, gak dosa dia. Beda dengan Jumat. Makanya sulit untuk disamakan hukum dua khutbah ini, khutbah Jumat, khutbah id, lebaran, atau khusus maupun istisqa. Nah, dengan demikian hukum tidak boleh berbicara itu hanya terbatas pada khutbah Jumat saja. Yang lainnya keumuman saja adab. Ini bukan berarti kemudian boleh ngobrol, bukan demikian. Terlebih ulama katakan kalau itu mengganggu khatib. Sebagian orang, sebagian kalau dia melihat audiens di depannya berbicara, ini bisa buyar maklumatnya, bisa grogi dan bisa hilang apa yang hendak dia sampaikan. Kadang lihat yang di depannya pada bicara sendiri, ini itu, maka gak boleh mengganggu dia. Bukan karena itu hukum syariat gak boleh seperti Jumat, tidak. Tetapi adab gak baik. Ada orang sedang bicara, menasehati, menyampaikan mau itu, kamu berbicara sendiri. Dari bab itu, bukan hukum syar'i. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.